tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane iku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat, arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing neng arepe manis, gurine bodoni, itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang, lebu metu terus, Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko, arihna ya Bilal, terus sopeneng. Udah kalau sholat itu in Nabi. Nyewaman kita nyewaman, saking nyamane nak mau corong atau sayat kayo, wani ke makmum Nabi, binten, rong atas, iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku sholat takbir tak tinggal mulai nyembelih wedus tak beleh tak kelulangi tak masak aku mangan balik Nabi cek rokaat pertama, ya jajal, di sini kan lano jam tes tesane ngono, wani ke, mulane Nabi cara roh terawih model Wonokromo model jejeran model padahal Wonokromo wis apik wis standar wong roh tawah ndi Blitar wah padahal Wonokromo Kudus wis apik wis Blitar piro 8 menit 7 iyo piye wis iku mati Nabi Sulaiman yo ora mati Nabi Muhammad rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa bil raja Bilqis Asif bin Barqiyah model kilat ya. Nah kula ngenteni ora tau iku piye karepe piye. Tapi aja mbok kritik saya saiki wis ora. Sawise dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit 7 dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? Sak menit 3 rakaat. La Fatihah mau pirang huruf. Terlalu. Makmum Nabi lo seru, 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik sing makmum yo asik padha pahame padha salae diame napa. Bar do sawenang bar salat. Mergo koyo wis istirahat wa qurratu aini fi salat. Oh iku yo keren, napa? Yo nek sahabat iseng jajal. Jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi, Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misale kowe nyaman, misale sak Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu salat 1000 rakaat. Ketika ditanya, "Kenapa engkau salat 1000?" Kata beliau tuh gini, tak jana aku pengen sholat mau orang rokaat, ya orang rokaat til, bareng bar sholat orang rokaat, ya Allah matur nuwun gusti jenengan rezekini sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kulo nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan, kulo syukur gusti, terus takbir meneh takbir syukur, sholat neh orang rokaat, terus syukur meneh, matur nuwun gusti, wong wis ribet urusan dunia, urusan batil, urusan gendo, kok jenengan nakdir kulo sholat, syukur sholat meneh wis nem. Kalau nanti jajal mau kuat satu rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bang gue, aku tahu. Aku tahu sholat ranjarak itu jadi satu rakaat. Pokoknya sementing aku tahu. Lala rapati sewu, makomera sampai sama. Tapi kan tahu. Maksudnya tahu, gak terencana. Gak terencana sholat rakaat. Kalau isi kangen pangeran tak tambahi, kangen mana tak tambahi. Dan itu gak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys. Pokoknya seperti itu. Balenina ya raiso, kudu harus isek, kudu beronto ke pangeran. Yo, kok terus keselin yang dina gue bayar kan? Sewu, orang pulau wae. Tapi gue tak latih cara nenek mati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati. Dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud. Dan itu identitas kita. Pemene nak sok ben pengumuman orang-orang masar. Delok wong-wong baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk iku si apa? Asar sujud iku apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud iku padha be ayat yaumataral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi anger nur wajahe kok ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah anu. sajadah to. Misale sujude wis wilah nak sajadah wapi empuk menawa ketoke ora ngecap gitu. Kowe wis cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Ora kiai nengen-nengennya aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah. Kok rono mester bareng. Oh, watu orang, wong hasut itu. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat, siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Batu era ono nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok batu ono nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah. Lah kulo nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kulo nak sujud seweneng tenan. Senajan kulo arang-arang salat sunat, tapi sujud kulo niku kualitas A. Merko tak nikmati tenan, matur nuwun Gusti jenengan nedir kulo sujud. Ini identitas saya. Sama delok teng kene kitab Said Jabidi Sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak? Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islammu waneh, wis aneh-aneh. Cara akal nubuwan, masih iki bali iki cara akal. Wah, berhubung akal ora nubuwah, ya wis ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso, buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Salate kok guri bareng imam salam 10 wencing terus aduh cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok awe daftar wali. Entar aku jungkang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe umat Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Engko aku tak sing matur, mumpun maklumi Nabi. Niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab wonten dugem pira-pira niku teng masjid traweh. Ngono hak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan ya. Bandingane dugem. Ampun bandingno putune jenengan Sayyid Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh. Apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no.